Ada mengatakan 7, ada mengatakan 12, ada mengatakan 13, ada mengatakan 24, ya kan? Ini gimana sih? Padahal ini adalah akidah yang nomor satu. Kalau disebut rukun Islam itu malah ya paling penting daripada rukun Islam itu sendiri. Nah, pertanyaan sekali ini adalah menunjukkan bahwa keyakinan ini sebetulnya keyakinan yang muzabzam, gitu ya. Dia adalah tidak jelas pijakannya. Bahkan ada pernyataan inna minna ba'dal qa'im, katanya adalah ahada asyara mahdian, katanya imam setelah aku adalah 11 imam. Nah, ini 11 lagi. Jadi para sekalian, ini yang harus kita ketahui. Berarti pernyataan 12 itu sebetulnya versi akhirnya kan. Tetapi versi itu sendiri pegangannya tidak jelas nih, siapa dari Rasul atau dari riwayat atau dari mana gitu kan. Jadi bagi ahlu sunnah wal jamaah sebenarnya riwayat itu harus mu'tabar, sahih, musnad, marfu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dari imam ke imam, dari orang ke orang, lalu tidak berasal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berasal dari wasiat, berasal bahwa Allah SWT memberi wahyu kepada Fatimah dan seterusnya, ini adalah seperti kok bisa gitu akidah tapi seperti dikarang-karang, dibuat-buat seperti ini. Nah, di dalam pertanyaan yang lain, hal hasala bisa bab ikhtilafim fi adadi a'immatim takfirum ba'dhim li ba'dhin, kan tadi terjadi perselisihan, tak betul tidak, bahwa imam ini adalah sekian, imam itu bukan imam, setelah itu tidak ada lagi imam, katanya ada 13, katanya 24 dan seterusnya, ini gimana? Bagaimana imam yang satu terhadap imam yang lain? Ada enggak sikap itu? Katanya ada, ya. Katanya misalnya di sini disebutkan bahwa dalam tahun 190 16 orang telah berkumpul di pintu Abdul Hasan As-Sani Ali Ar-Ridha rahimahullahu taala, katanya. Faqala lahu ahaduhum, yang disebut dengan Ja'far bin Isa, katanya mengatakan begini, ya sayyidi nasku ilallahi wa ilaika, wahai tuanku, kita mengadu kepada Allah dan kepadamu. Kalau kita bahas dari sisi akidah, di sini bermasalah, Pak. Mengadu kepada Allah dan, harusnya kemudian, bukan dan, ya. Itu mempersepadankan Allah dengan makhluk. Tapi nanti kita bahas lagi lah tentang itu. Katanya, manahnu fihi min ashabina, kami mengeluh nih, mengadu nih tentang apa yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat kita. Faqala, wa ma antum fihi minhum, apa yang terjadi kalian dengan mereka? Katanya, qala Ja'far, hum wallahi ma yuzandiquna wa yukaffiruna wa yatabarrauna minna. Kayak gitu. Mereka mengatakan bahwa kami ini zindiq. Zindiq itu munafik, Pak. Yukaffiruna, mereka mengafirkan kami. Wa yatabarrauna minna, dan mereka itu adalah berlepas diri dari kami. Bayangkan, Pak, berarti mereka saling mengkafirkan, betul tidak? Saling mengkafirkan. Faqala hakadha kana ashabu Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa ashabu Ja'far wa Musa salawatullah alaihi, wa laqad kana ashabu Zurarah yukaffiruna ghairahum wa kadhalika ghairuhum kanu yukaffirunahum, wa qala Yunus ju'altu fidaka innahum yaz'umuna anna zanadiqah. Katanya begitu memang sahabat Ali bin Al-Husain, sahabat Muhammad bin Ali, sahabat Ja'far dan Musa, mereka itu adalah sahabat daripada Zurarah, yang mereka itu adalah mengkafirkan selain mereka, dan mereka juga mengkafirkan yang lain. Bayangkan teman-teman sekalian, tidak kepalang panggung, mengkafirkan, kalau mengatakan bid'ah, kan masih bid'ah itu ada bidah yang menyebabkan kafir, ada bidah yang menyebabkan hanya sekedar fasik saja. Kalau ini sudah kafir, kalau kafir itu resikonya adalah murtad. Kalau sudah murtad berarti halal darahnya. Pada sekalian, ini diantara mereka sendiri. Syiah itu harus kita ketahui ternyata adalah dari 12 imam itu yang masuk ke Indonesia itu hanya satu versi saja. Kalau kembali ke asal-asalnya, mereka itu kacau, balau, ribut, kisruh, rebutan imam, satu sama lain saling mengkafirkan, dan itu adalah keyakinan yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sekalian. Nah, para sekalian, ini adalah pertanyaan dan jawabannya begitu. Berikutnya adalah mal makhraj alladzi kharaju bihi amama awamihim min waratatim fil qauli bi tahdidi adadil a'immah. Katanya kan tadi cekcok tuh kisruh tentang bilangan imam tuh berapa, jalan keluarnya seperti apa, apa yang mereka jawab tentang seperti itu. Katanya adalah niyabatal mustahid anil imam, maksudnya adalah katanya wakilnya imam, jadi bukan imam beneran tapi wakilnya imam begitu. Dan ini adalah jawaban yang tentu bukan menjadi jawaban, malah menjadi penambah syubhat gitu ya, bahwa kok dia disebutnya imam malah disebut wakilnya imam begitu. Jadi ini adalah keluar dari pendapat yang sudah ada. Yattarra syuyukh asy-syi'ah lil khuruj nihaiyan an hadzal asl alladhi huwa qa'idatu dinihim wa ja'alu ri'asat ad-daulah al-iraniyah tatimmu an tariqil intikhab. Sekarang orang sekalian, syekhnya mengatakan jalan keluar dari semua itu kan imamnya kan mana sekarang? Ya tidak. Harusnya kan imam dong, betul tidak? Harusnya imam. Mana imamnya? Imamnya katanya enggak ada. Yang ada adalah wakilnya. Terus gimana wakilnya, siapa, dari mana wakilnya? Lalu akhirnya jalannya sudahlah, katanya bahwa kepala negara Iran itu harus dipilih melalui pemilu. Loh kok imam jadi pemilu, itu kan? Betul tidak? Harus imam kan tadi kalau mau wasiat, maka wasiat ke wasiat, wasiat ke wasiat, betul tidak? Nah, bilangannya kacau balau, yang satu 7, yang satu 12, yang satu 13, yang 24, betul tidak? Terus nggak jelas, satu sampai mengkafirkan, betul tidak? Jalan keluarnya gimana nih? Ternyata Iran akhirnya pemilu. Nah ini bagian dari inkonsistensi dalam akidah para sekalian. Jadi gimana nih? Bilang 12 imam, imam yang 12-nya belum muncul di Samirra, di Sirdam. Ya tapi sekarang umat harus ada yang mimpin. Siapa yang mimpin? Kembalikan ke rakyat, biarkan yang memilih sendiri. Nah gimana sih? Ya tidak. Betul tidak? Katanya imam adalah perkara urusan Tuhan, urusan Allah. Itu kan kedudukannya sangat tinggi, tetapi ternyata pada akhirnya diserahkan kepada rakyat, sama aja dengan demokrasi. Betul tidak? Jadi ini kalau orang Sunda itu liur, ya. Liur kalau orang Sunda. Orang Sunda itu maksudnya pusing, puyeng, gimana nih? Gitu. Katanya urusan paling penting, katanya ini adalah urusan ilahi, karena ini adalah rukun Islam paling penting. Tetapi harus ada wasiat, harusnya berapa bilangannya, tetapi tidak jelas bilangannya, tidak sepakat, bahkan satu sama lain saling mengkafirkan. Sudah begitu ujungnya presidennya dipilih oleh rakyat. Pripun sih mas, ya, jadi ini adalah yang harus kita ketahui. Berikutnya, penting Pak ini. Ada pertanyaan begini, ma hukmu man angkara imamata wahidin minal a'immati fi i'tiqadi syuyukh syiah. Para sekalian mungkin ada pertanyaan begini dari para jamaah sekalian juga. Kalau kita tidak meyakini keimamahan yang diyakini orang syiah, betul? Kita tidak meyakini keyakinan yang diyakini oleh orang syiah, gimana jawabannya? Nah, ada ulama mereka namanya Al-Mufid, dan itu adalah terdapat dalam kitab Awailul Maqalat. Katanya begini, mengatakan bahwa ittafaqal imamiyatu ala anna man ankara imamata ahadin minal a'immati wa jahada ma aujabahu Allahu ta'ala lahu min fardhi ta'ati fa huwa kafirun dallun mustahiqqun lil khuludi finnar. Ittafaqat, sepakat. Namanya sepakat tidak berselisih, Pak. Al-imamiyah, al-imamiyah maksudnya Syiah imamiyah. Maksud Syiah imamiyah apa? Syiah yang meyakini 12 imam. Berarti Syiah yang ada di Indonesia ini, Pak. Syiah 12 imam itu meyakini bahwa dengan sepakat. Siapa yang mengingkari? Mengingkari kan tidak mengakui. Mengingkari berarti tidak mengimani, betul? Imam atau wahidin minal a'immah, seorang saja dari imam-imam umat ini, ya, katanya wajahada dan menolak kewajiban taat dari Allah Subhanahu wa taala kepada imam itu, kata kitab itu adalah Al-Mufid mengatakan fahuwa, maka orang itu kafirun, kafir, dalun, sesat, mustahiqun, berhak lil khulud, untuk kekal finnar, di dalam api neraka. Para sekarang ini Al-Mufid tadi kitabnya, mereka sendiri yang mengatakan bahwa orang yang tidak meyakini, tidak mengimani, tidak membenarkan keimamahan yang diyakini oleh orang Syiah, satu imam saja. Padahal satu imam itu dari imam yang mana nih gitu kan. Ada yang 7, ada yang 12, ada yang 13. Yang mana nih gitu kan. Kan tadi tidak jelas. Maka Al-Mufid orang Syiah ini mengatakan bahwa berarti orang yang tidak mengimani imam tadi adalah kafir, sesat, berhak abadi kekal di dalam api neraka. Para yang sekalian, termasuk itu bukan? Ya tidak. Kalau para yang sekalian tidak meyakini keyakinan yang diyakini oleh orang Syiah tentang imam-imam ini, menurut mereka kita semua ini kafir. Berarti para yang sekalian mirip para yang sekalian bahwa Syiah atau Rafidhah atau Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah ini yang ada sekarang di Indonesia ini mulai berkembang ini, bahkan menyusup melalui partai-partai ini sekarang ini, itu adalah sama dengan Khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin, Pak. Lihat pernyataannya. Saya ingin membacakan. Jadi kata mereka, kita ini kafir, sesat, dan berhak diazab di dalam api neraka selamanya. Karena kita tidak meyakini, tidak membenarkan seorang saja imam dari yang diyakini oleh orang Syiah. Jadi ini sebenarnya kalau kita tilik dalam perkara akidah, ini bukan basa-basi, Pak. Ini sama dengan kaum muslimin se-Indonesia, kaum muslimin seluruh dunia yang bukan Syiah Imamiyah, yang bukan Syiah Itsna Asyariyah, yang bukan Syiah Ja'fariyah ini, semuanya adalah kafir, berhak mereka itu diazab oleh Allah selamanya di dalam api neraka. Kita ini ahlun nar, na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Mereka memungkiri gimana? Ini kata mereka sendiri, kitabnya. Nah ini, pada yang sekalian ini bahaya. Ini bukan kita ini semua disesatkan semua pada yang sekalian. Kita ini semua adalah sesat semua. Tidak ada yang beres, tidak ada yang benar. Jadi kalau bahasa yang lain itu adalah kambing-kambing tersesat, gitu, yang harus segera diselamatkan, gitu, supaya tidak masuk neraka. Jadi kita jadi objek dakwah mereka. Nah pada yang sekalian, ini adalah yang hendaknya kita ketahui. Berikutnya adalah lihat bagaimana sedikit kembali kepada Rasul. Ma mauqifur Rasul wa immatus Syiah minas sahabah kama fi ba'di kutubi asy-syi'ati al-mu'tabarah. Apa sikap Rasul dan para imam Syiah terhadap sahabat sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab Syiah yang valid? Nih, kitab Syiahnya sendiri nih yang berbicara. Katanya, bagaimana Rasul menyikapi para imam? Nah, begini, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam tafsir Manhaj As-Sadiqin fi Ilzamil Mukhalifin. Itu adalah menulisnya Al-Kashani. Katanya mengatakan begini. Rasul mengatakan begini. Allahumma ighfir lil ansar